بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين، pendengar radio Indah Siar yang kami hormati. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada pagi hari ini dan pembahasan kita sudah masuk pada bab taubah dari mutiara-mutiara yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dari kitab Sunnah yang beliau beri nama Kebun-kebun Orang Saleh, Riyadus Salihin. Sampai kita pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري. وعن الأغر ابن يسار المزني رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. Sengaja saya bawakan langsung dua hadis karena dua hadis ini mengandung isi yang sama atau semakna. Yang pertama hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata beliau, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata, demi Allah, sungguh aku meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat kepadanya dalam satu hari lebih dari 70 kali. Demikian dalam riwayat Bukhari. Sedangkan dalam riwayat Muslim dari Al-Aghar Ibn Yasar Al-Muzani semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, ya ayyuhan nas, wahai manusia, tubu ilallahi wastaghfiruh, bertaubatlah kalian seluruhnya kepada Allah dan minta ampunlah kepadanya, karena sesungguhnya aku dalam satu hari bertaubat lebih, atau dikatakan 100 kali. Aku bertaubat di dalam satu hari 100 kali. Kaum muslimin, pendengar radio Indah Siar yang kami hormati, dua hadis ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW sangat banyak mengucapkan istighfar dan beliau mengatakan, aku dalam satu hari beristighfar dan bertaubat lebih dari 70 kali. Dalam hadis yang kedua dikatakan 100 kali. Padahal beliau orang yang maksum, yang terjaga dari kesalahan. Tetapi beliau karena tingginya iman beliau, karena ingin memberikan ibadah kepada Allah yang terbaik, maka perkara yang sesungguhnya bukan kesalahan, bukan dosa, beliau khawatir. Maka beliau mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah wa atubu ilaik. Sahabi salat diajarkan pula untuk mengucapkan astagfirullah, astagfirullah. Yang mungkin orang-orang bertanya-tanya, bukankah kita habis melaksanakan satu ibadah yaitu salat, kenapa minta ampun? Kita bukan habis berbuat dosa, kita bukan habis berbuat kedzaliman. Kita baru saja beribadah pada Allah, sujud, ruku, memujinya, menyanjungnya, membaca Al-Quran dan seterusnya di dalam sholat. Tapi mengapa dicontohkan dan diajarkan Setelah selesai, astagfirullah, astagfirullah, meminta ampun pada Allah Ta'ala. Karena demikianlah sikap seorang yang mukmin, selalu merasa kurang apa yang dia telah lakukan dari amalan saleh, selalu merasa kurang sempurna, kurang lengkap, kurang untuk bisa memberikan sesuatu yang seharusnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ibadah yang sempurna. Sehingga walaupun beliau qiyamul lail, dalam keadaan Aisyah menceritakan qiyamul lailnya, jangan tanya bagusnya dan panjangnya. Maksudnya sangat bagusnya dan sangat panjangnya. Pernah satu sahabat ikut di belakang Rasulullah SAW di malam hari ketika beliau sholat. Ternyata Rasulullah SAW membaca surat Al-Baqarah. Dikira ayat 100 akan berhenti. Ternyata beliau melanjutkan sampai habis surat Al-Baqarah. Dikira habis Al-Baqarah akan ruku. Ternyata setelah Al-Baqarah masih dilanjutkan dengan Ali Imran. Ali Imran dilanjutkan lagi dengan An-Nisa. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Tetapi setelah itu beliau menyatakan astagfirullah, astagfirullah. Merasa belum cukup, merasa kurang, merasa belum sempurna. Padahal beliau adalah teladan. Beliau SAW adalah seorang yang merupakan uswah hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sudah ada bagi kalian, kata Allah, pada diri Rasulullah, contoh teladan yang baik. Ikhwani fillah na'azakumullah. Kaum muslimin pendengar radio Indosiar yang kami hormati, sampai Aisyah merasa kasihan dengan Rasulullah SAW, kakinya bengkak karena banyaknya berdiri. Ya Rasulullah, bukankah engkau dijamin dosa-dosamu atau kesalahan-kesalahanmu yang sebelumnya dan setelahnya akan diampuni semuanya, dijamin oleh Allah? Kata Nabi menjawab dengan dua kalimat, afala akuna abdan syakura. Kalau begitu, bukankah semestinya aku harus bersyukur? Artinya beliau merasa kurang syukurnya, merasa belum mengimbangi rahmat Allah yang sangat luas, yang sangat tinggi, yang sangat besar kepadanya, merasa dia belum. Sehingga barakallahu fikum, jangan berpikir Nabi banyak-banyak beristighfar setiap harinya 100 kali atau 70 kali, kemudian kalian berpikir bahwa berarti banyak kesalahan Nabi, banyak dosa. Bukan, sama sekali. Beliau ma'sumun, terjaga dari kesalahan. Ketika beliau akan melakukan sesuatu yang tidak tepat, saya belum bilang itu adalah kesalahan. Bukan. Sesuatu yang dianggap baik, tetapi itu salah. Allah sudah turunkan ayatnya. Abasa wa tawalla, berpaling dan bermuka masam. Ketika datang seorang yang buta, Allah tegur. Dan itu maksumnya Nabi SAW. Demikian pula ketika beliau mengatakan pada istri-istrinya, kalau begitu aku tidak akan minum madu lagi, ketika mereka mengatakan bahwa madunya begini dan begitu, Allah turunkan ayatnya, ya ayuhan Nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak, tabtagi mardata azwajik. Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan untukmu, hanya karena mencari keridhaan istri-istrimu? Ini teguran yang sangat keras sekali kepada Nabi. Padahal beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam merasa ini adalah untuk dirinya. Artinya, bukan satu dosa berubah hukum, tetapi menyatakan aku tidak mau minum madu lagi dan aku tidak akan minum madu ini lagi karena kalian mengatakan begini dan begitu. Langsung Allah tegur, dan disinilah ismah beliau alaihi salatu wassalam, sehingga beliau tidak ada kesalahan, tidak ada kekeliruan. Selalu Allah tegur, Allah tegur, Allah tegur. Itu pun perkara yang sesungguhnya bukan satu kesalahan, bahkan bukan apalagi dosa, bukan. Tetapi sesuatu ijtihad untuk pribadinya sendiri, ternyata Allah tegur dan Allah luruskan. Apalagi yang lain dari perkara-perkara, apalagi dosa, ingin pun tidak. Nabi SAW berkeinginan pun tidak untuk berbuat dosa. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, banyak-banyak beristighfar, bukan hanya karena dosa-dosa, bisa jadi karena merasa kurang sempurna ibadah yang dilakukannya, merasa belum mengimbangi syukur atau belum mengimbangi kenikmatan Allah dengan syukurnya. Kenikmatan Allah sangat banyak, syukur kita masih sangat kurang. Itu pun beristighfar, astagfirullah, astagfirullah. Maka kalau Nabi demikian keadaannya, apalagi kita yang berlumuran dosa, apalagi kita yang banyak kesalahan, kekhilafan, banyak ketergelinciran, banyak perkara-perkara yang nasallahu salamal afiyah, kita terjumus di dalamnya, padahal kita tahu itu dosa. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Banyak-banyaklah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena disebutkan oleh Rasulullah SAW dengan perintah tubu ilallahi wastaghfiru. Fa inni atubu fil yaumi 100 marrah. Hendaklah kalian bertaubat kepada Allah, hendaklah beristighfar banyak-banyak. Sesungguhnya aku dalam satu hari bertaubat 100 kali. Ikhwan ibn a'azakumullah. Berarti ini mendukung apa yang sudah disebutkan dalam 3 ayat yang disebutkan kemarin, dan dalam sekian banyak ayat yang tidak disebutkan, perintah-perintah Nabi, perintah Allah Subhanahu wa taala, tubu ilallahi taubatan nasuha. Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, dan lain-lain dari ayat-ayat yang seperti ini. Bertaubatlah, beristighfarlah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Bertaubatlah kalian seluruhnya kepada Allah. Bertaubatlah kalian dengan taubat yang sungguh-sungguh. Maka kita wajib bertaubat alal fauriyah. Wajib bertaubat dengan segera. Jangan menunda-nunda. Taswif min wasawisi syaitan. Taswif adalah mengucapkan saufa. Taswif adalah menunda dan berkata, nanti saya akan kerjakan. Nanti saya akan kerjakan. Ini adalah tipu daya syaitan. Jangan menunda-nunda. Hari ini kita berhenti. Hari ini kita stop. Hari ini kita hentikan perbuatan dosa itu. Dan kita ucapkan astagfirullah wa atubu ilaih. Bertekad untuk tidak mengulanginya. Menyesali apa yang sudah dilakukannya. Dan kemudian minta tolonglah pada Allah SWT. Mudah-mudahan kita mendapatkan taufik. Mudah-mudahan kita mendapatkan kekuatan. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah SWT istiqamah. Tidak kembali lagi pada dosa yang sama. Jadi kesungguh-sungguhan. Berusaha dan meminta. Ikhwan ibn a'azakumullah, saya kira dua hadis ini sangat jelas, sehingga kita tidak banyak berpanjang lebar dalam dua hadis ini. Semoga Allah berikan kemudahan pada kita untuk segera bertaubat dari semua kesalahan kita, dan semoga Allah berikan kita istiqamah di atas al-haq. Amin wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Baik, muslimin, demikian tadi tausiah ataupun kajian Islam disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad bin Umar Ash-Shawit hafizahullah. Semoga memberikan manfaat, dan jazakallah kepada Al-Ustaz Muhammad bin Umar Ash-Shawit yang telah menyampaikan kajian Islam dari kitab Riyadhus Shalihin. Baik, kaum muslimin, kita sekarang berada di sesi yang kedua, yakni membacakan pertanyaan-pertanyaan Anda, dan kemudian insyaallah akan dijawab oleh beliau hafizahullah. Pertanyaan pertama, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, saya mau bertanya, kalau kita terjatuh pada perbuatan ghibah, kita sudah bertobat dan menyesali apa yang saya perbuat. Pertanyaannya adalah, apakah bisa kita hanya minta maaf dan kehalalan kepada orang yang kita ghibahi tanpa menyebut kata-katanya, dan meminta ampun kepada Allah terhadap orang yang sudah kita ghibahi? Jazakallahu khairan. Naam. Kalau dengan global sudah cukup, dan dia mengatakan aku maafkan semua apa yang kamu ucapkan, sudah cukup. Tidak perlu dirincikan. Karena saya khawatir kalau dirincikan akan menoreh luka yang lama, atau akan mengingatkan kembali apa yang menyakitkan hati dan sebagainya. Maka itu tidak sesuai dengan hikmah. Hikmahnya kita meminta maaf harusnya memperbaiki apa yang rusak, bukan merusak kembali atau bukan menoreh kembali luka yang sudah lama. Sehingga cukup dengan kalimat mohon maaf kepadanya, aku banyak dulu pernah menceritakan atau menggibahi kamu dan sebagainya. Tolong maafkan saya dan ikhlaskan atau ridhokan saya dan ila akhir. Kalau itu cukup, selesai. Kalau dia nencikan, janganlah. Yang penting saya akan perbaiki nama antum insyaallah, dan saya akan bela antum dari mereka-mereka yang menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang seperti itu. Dan aku akan katakan demikian-demikian ila akhir. Mudah-mudahan itu cukup. Pertanyaan berikutnya, bismillah, barakallahu fikum Ustaz. Afan mau bertanya dengan di luar tema, berbeda dengan tema. Mana yang lebih afdol, Ustaz? Qiyamul Lail 11 rakaat, 2-2 dengan witir 3 rakaat, ataukah 2-2 dengan witir 1 rakaat? Jazakumullah khairan, Ustaz. Iya. 11 rakaat kalau 2-2 dengan witir 3 rakaat tidak sesuai dengan hadisnya, walaupun boleh ya. Karena witir itu bisa 3, bisa 5, bisa 7, bisa. Tetapi hadisnya yang menyatakan 11 rakaat disebutkan dengan 2-2-2-2. Idza qifa al-fajr, kalau dikhawatirkan datang fajar, maka salatlah 1 rakaat. Barakallahu fikum. Sehingga tidak mengapa dia salat witir dalam jumlah 3 atau 5 atau 7, walaupun nanti ada perbedaan ketika 7 ada 2 tasyahud di akhirnya. Ala kulli hal, tetapi yang diajarkan langsung oleh Nabi dengan ucapan beliau di mimbar, didatangi oleh seseorang, ya Rasulullah, bagaimana aku qiyamul lail? Nabi mengajarkan dengan sangat jelas, salatlah matna matna, 2 rakaat 2 rakaat. Wa idza khifa al-fajr salli raka'ah, atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kata Nabi, salatul laili matna matna, salat malam itu 2-2. Kalau kalian khawatir fajar, salatlah 1 rakaat. Maka ini yang paling afdal, wallahu ta'ala a'lam. Kemudian, bismillah, seorang anak, dia sudah lama belajar, menuntut kepada orang tuanya bahwa dia memiliki andil dalam membuat kaya kedua orang tuanya dulu. Membuat kaya kedua orang tuanya. Dulu waktu kecil dia mengembalakan kerbau milik orang tuanya sampai akhirnya kerbau itu menjadi banyak. Kemudian oleh orang tuanya kerbau itu dijual dan dibelikan sawah, yang kemudian dengan izin Allah harta itu berkembang meski tidak melulu dari sawah tersebut modalnya, karena orang tuanya juga berdagang. Apakah tindakan menuntut harta orang tuanya itu dibenarkan oleh syariat Islam, ya Ustaz? Sama sekali tidak. Enggak bisa dibenarkan. Mengapa ketika engkau menjadi seorang anak, engkau adalah seorang yang dimiliki oleh bapakmu? Dikatakan dalam sebuah hadis, engkau dan hartamu milik orang tuamu. Anta wa malik li abik. Anta wa maluka li abik. Engkau dan hartamu semuanya milik bapakmu. Sehingga tidak perlu menuntut, bahkan kalaupun benar-benar pemberian, bahkan bukan dari seorang anak, enggak boleh ngungkit-ngungkit. Apalagi anak yang disuruh orang tuanya yang wajib taat. Maka ketika dia taat, selesai. Itu tugas dia taat. Adapun ternyata dengan bantuan dia berhasil menjadi kaya dan sebagainya, itu bukan urusan dia, itu urusan orang tuanya. Kerbaunya juga kerbau orang tuanya. Dia hanya disuruh mengembalakan. Barakallahu fikum. Masalahnya, di sini ada dua sisi. Pertama, ketaatan seorang anak pada orang tuanya. Kedua, engkau dan hartamu milik bapakmu. Ketiga, masalah tidak bolehnya menuntut kebaikan-kebaikan. Ikhlaskanlah, karena Allah SWT akan diberi oleh Allah pahala yang lebih dari itu. Akan berlipat-lipat kali Allah beri. Maka sadarilah tiga perkara ini. Pertama, engkau seorang anak yang harus taat. Maka jangan diugut-ugut ketaatanmu ketika engkau masih kecil. Kedua, bahwasanya engkau dan hartamu semua milik orang tuamu, bapakmu yang dimaksud. Yang ketiga, tidak boleh menuntut pemberian dan menuntut amalan soleh yang pernah dilakukannya. karena itu akan merusak keikhlasan dan akan menghilangkan pahala. Nasallallahu alaihi wasallam wal hidayah wa rahmah. Kemudian semoga Allah menjaga Anda dan keluarga Ustaz. Amin. Apakah dibenarkan meminta doa teman-teman di dalam grup WA atau meminta doa teman yang safar dan sebagainya? Jazakallahu khairan. Tidak mengapa kita meminta doa dari orang lain, dari orang yang mampu untuk berdoa, dan kita berharap kalau dia berdoa lebih dikabulkan. Alhamdulillah. Hanya saja kalau engkau berdoa sendiri, tidak meminta pada orang lain, itu lebih afdal, lebih afdal. Sehingga sebagian ulama menganggapnya meminta doa pada orang lain itu makruh. Mengapa? Karena berdoa sendiri lebih afdal. Kalau alasannya tapi kan dia lebih soleh, maka kita jawab, kenapa engkau tidak jadi soleh? Jadi solehlah, kemudian berdoalah. Maka dia tidak menengok pada siapapun, tetapi menengok pada Allah Subhanahu Wa Taala, langsung meminta pada Allah Taala. Walaupun dikatakan tidak mengapa, tidak syirik, tidak kemudian dikatakan begini dan begitu, silakan. Tetapi lebih afdal kalau engkau berdoa sendiri. Wallahu Taala a'lam. Kemudian bismillah, izin bertanya. Qadrullah, dahulu tergincir kepada KPR-BTN. Saya bisa melunasinya saat ini seandainya menjual seluruh aset jualan saya. Tetapi setelahnya saya tidak memiliki modal untuk berdagang. Apa nasihatnya ya Ustaz? Barakallahu fik. Ini sudah pernah ditanyakan kemarin. Agak berbeda, tapi hampir mirip. Atau sudah, ya, berarti sudah. Agak usah. Mirip dengan yang kemarin, tapi berbeda. Ya. Barakallahu fikum. Kalau seorang terlilit hutang dan hutangnya dengan riba lagi, itu satu kesalahan yang sudah dilakukan sebelumnya, yaitu ketika perjanjian bahwa saya setuju kalau dengan syarat riba. Itu sudah satu kesalahan yang harus dia beristighfar dan bertaubat. Maka beristighfarlah dan bertaubatlah. Kemudian bagaimana melepaskan diri daripadanya? Kalau engkau yang merentenkan atau engkau yang melakukan ribanya, maka engkau ambil hartamu dan sisanya jangan dituntut. Tapi kalau engkau yang dalam keadaan meminjam, maka hendaklah kalian selesaikan kemudian tidak mengulangi perbuatannya. Ini kalian selesaikan dengan segera, lebih cepat lebih baik, karena lebih cepat terhindar dari riba tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Berikutnya, bagaimana jika seorang yang terjatuh dosa, lalu ia bertobat, dan terjatuh dosa lagi, dan bertobat lagi? Apakah ini tobatnya STMJ? Lama partinya. Oh iya, STMJ artinya salat terus, maksiat jalan. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. STMJ. Barakallahu fikum. Sudah dibahas kemarin, ketika saya menyinggung dan membantah pendapat orang yang berkata, kalau seorang berbuat dosa, kemudian berbuat dosa lagi, kemudian bertobat lagi, maka yang ketiga kalinya, enggak akan diampuni. Ini pendapat yang salah. Pendapat yang salah. Karena Allah akan mengampuni seluruh dosa, asal dia bertobat dengan ikhlas. Apakah seorang yang bertobat dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh, dengan bertekad, tidak akan mengulanginya? Tidak mungkin dia terjatuh lagi di suatu saat, beberapa tahun berikutnya. Mungkin saja. Sehingga kalau terjatuh lagi, ya bertobat lagi. Disebutkan dalam beberapa riwayat, di antaranya dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bahkan menceritakan tentang hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang berdosa kemudian bertobat padaku, maka kata Allah, hambaku tahu kalau aku Maha mengampuni, aku ampuni dia. Ternyata berbuat dosa lagi, kemudian bertaubat lagi, maka Allah katakan, dia hambaku tahu bahwa aku Maha pengampun. Berbuat lagi, dan kemudian sekali lagi begitu lagi, bertaubat lagi, Allah katakan, hambaku tahu. Sampai kemudian yang setelah yang ketiga kali, Allah katakan bahwasanya, hambaku tahu bahwa aku Maha pengampun, silakan berbuat dosa akan aku ampuni. Ini memang hadis yang seperti ini, atau semakna dengan ini, tidak bisa dipahami sendirian. Nanti akan menjadi murjiah. bebas berbuat apa saja, gampang istighfar. Bukan seperti itu. Maknanya kalau dia orang yang beriman kepada Allah, orang yang yakin kepada sifat-sifat Allah dan nama-namanya, dan di antara sifat afuun ghafur, artinya orang ini memiliki iman, dan orang ini memiliki satu ketakwaan atau satu keimanan dalam hati terhadap Allah SWT, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah SWT karena tauhidnya, karena akidahnya. Atau hadis lain yang disebutkan juga hadis qudsi, Allah menyatakan, ya bna Adam, lau ataitani, wahai anak Adam, kalau engkau datang kepadaku, bi'anana sama, kalau engkau datang padaku dengan sepenuh dosa sampai mencapai langit, ataitani lam tusyrik bi syai'a, tetapi engkau datang kepadaku dalam keadaan tidak syirik, aku akan ampuni seluruh dosamu dan aku tidak peduli. Ya bna Adam, lau ataitani biqurabil ardi dhunuban, wahai anak Adam, kalau engkau datang padaku sepenuh bumi atau dengan sepenuh bumi dosa, ataituka biqurabiha maghfirah, aku akan datangi engkau dengan sepenuh bumi pula ampunan. Syaratnya tidak syirik. Di lafaz pertama syaratnya, tsumma staghfartani, kemudian engkau meminta ampun padaku. Syaratnya masih dia tetap meminta ampun, tetap meminta ampun. Tetapi kalau sudah berbuat dosa tidak meminta ampun dan menyatakan bebas-bebas aja, jangan takut sama Allah, ini sudah kufur. Ini yang tidak akan diampuni yang seperti ini. Atau seorang yang berbuat dosa dengan bangga menceritakannya pada orang lain, yaitu mujahir. Ini juga tidak akan diampuni. Kullu dhanbin mu'afa, semua dosa bisa dimaafkan. Illal mujahir, kecuali para mujahirin. Dikatakan ya Rasulullah, siapa mujahirin? Mujahirin adalah orang yang berbuat dosa di malam hari dalam keadaan Allah tutupi dari orang lain. Tiba-tiba dia siang harinya berbangga dan menceritakannya pada manusia. Aku berbuat begini, aku berbuat begitu. Sehingga kalau dia jatuh dalam dosa bertaubat, dan jatuh selagi bertaubat lagi, dan bertaubat lagi, kalau dia sungguh-sungguh bertaubatnya dan bertekad tidak akan berbuat lagi, ternyata qadarullah dia terjerumus lagi, maka yang ini bisa diampuni dan biasa. Artinya perkara yang lumrah manusiawi. Tetapi kalau STMJ, yang kata penanya sholat terus makat maksiat jalan, artinya sudah ada sesuatu yang hilang dari orang tersebut. Apa yang hilang dari orang tersebut? Rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasa takut pada Allah ta'ala itu hukumnya wajib. Barang siapa yang hilang rasa takutnya, maka ini memiliki dosa yang lebih besar dari dosa yang dilakukannya. Karena dosa yang terbesar setelah syirik adalah tidak takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak berharap pada Allah ta'ala. Asyirku billah, al-ya'su min rahmatillah, wal-amnu min makrillah. Ini tiga dosa besar. Pertama kesyirikan, kedua putus asa dari rahmat Allah, berarti tidak berharap. Yang ketiga, al-amnu min makrillah, merasa aman dari azab Allah. Ini tidak takut dari azab Allah. Ini dosa-dosa besar. Rasulullah SAW al-afiyah, kita mengharapkan kepada Allah Ta'ala as-salamah, wal-afiyah, wal-hidayah. Allah Ta'ala alam. Baik kaum muslimin, alhamdulillah jazakallahu khairan Ustaz telah usai acara ini. Dan kaum muslimin, terima kasih atas atensi Anda. Adapun pertanyaan Anda yang belum terjawab, maka mohon maaf yang sebesar-besarnya dan semoga bisa ditanyakan pada kesempatan lain waktu insyaallah taala. Dan semoga apa yang beliau sampaikan dapat memberikan kepada kita manfaat yang besar untuk kita senantiasa menjadi hamba yang bertobat dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik kaum muslimin, akhir kalam kami undur diri. Wassallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.